Karena patah lagi mengasihaniku juga tidak sama sekali. Ku sedar sebenarnya kita tiada pertalian, cuma satu arah serta satu tujuan, mencari keberkatannya. Aku terkenalkan saat manis dulu, tak pernah kau meninggi suara bila bertanya. Kau meninggi suara.